Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman. Hai hai Sobat Nusantara, bertemu lagi dengan saya Titi Pangestu dalam program Cerita Adat. Cerita Adat kali ini akan mengangkat kisah perjuangan masyarakat adat Ompu Umbak Sialagan di Dolok Parmongan, Tanobatak, Sumatera Utara yang tengah berjuang untuk berdaulat pangan dan mempertahankan wilayah adatnya. Nah, Sobat Nusantara, mari kita dengarkan kisahnya. Di area ladang komunitas adat Ompu Umbak Sialagan tampak ramai oleh para masyarakat adat, laki-laki, perempuan, tua dan muda. Ada pula beberapa anak-anak yang bermain di ladang itu. Mereka sedang bergotong royong menggarap tanah ladang untuk ditanami jahe. Dari kejauhan, Tiar dan Masli berjalan menuju ladang dengan langkah gontai. Wajah mereka berdua tampak lelah. Hei, Tiar, Masli, ada kalian dapat bibit jahe itu? Tanya Amang Rusiman. Payah kali kami mencari orang yang menjual bibit jahe itu, Amang. Sudah berkeliling kampung sebelah barat sana kami cari. Tapi tak ada satu orang pun yang menjual bibit jahe itu, Amang. Keluh Tiar. Adanya yang mau jual bibit jahe itu di kampung sebelah timur sana, Amang. Tapi harganya mahal kali. Alasannya jahe banyak dicari orang untuk dijadikan apa itu, bahan campuran minuman herbal katanya, untuk menangkal COVID. Jadi harga jahe mahal kali di pasar. Penjelasan Masli. Mana bisa menanam jahe, Amang, kalau bibitnya saja sudah susah didapat. Kalaupun ada, harganya pun mahal, Amang. Jakob menanggapi. Baru ingatnya aku. Sela Rosmida. Ada paribanku di kabupaten sebelah yang juga sedang menanam jahe di ladangnya. Coba aku tanyakan dulu ke dia ya. Tukas Rosmida dengan penuh semangat. Bonar, kemari dulu kau. Mama mau pinjam HP-mu itu. Mama mau telepon Namboru kau. Bonar, kemari dulu ku bilang. Main game aja kerja kau di HP itu. Cepat sini. Teriak Rosmida memanggil anaknya yang sedang bersandar di bawah pohon yang rindang. Anak itu segera berlari menuju Rosmida dan menyerahkan HP kepada ibunya. Halo, Horaseda, apa kabarmu? Sehat kau? Aku teringat kau kan menanam jahe di ladangmu ya? Apa? Sudah panennya kalian bulan lalu? Bagus harga pasar. Kalian mau tanam jahe lagi? Aku mau tanya, ada kau punya bibit jahe yang bisa kami beli? Berapa harganya? Bisanya kalian antar ke sini? Iyalah kalau begitu. Nanti ku kabari kau secepatnya ya. Terima kasih, Eda. Jaga kesehatan kalian semua ya. Horas. Adanya dia jual bibit jahe itu? Tanya Amang Rusiman penasaran. Ada, Amang. Harganya pun murah sesuai dengan harga yang kita inginkan. Dan bisa pula dia antar ke sini. Jawab Rosmida. Tampak semua orang yang ada di kelompok kecil itu merasa lega. Bibit jahe telah tiba. Semua orang penuh semangat bekerja bergotong royong menanam jahe di ladang. Berminggu-minggu, berbulan-bulan mereka terus merawat dan menjaga tanaman mereka dari serangan hama. Masa panen jahe pun tiba. Hasilnya berlimpah. Atas keputusan bersama, hasil panen itu akan dijual ke pasar di kota. Pagi itu, Rosmida dan beberapa orang yang sudah ditugaskan oleh Amang Rusiman berangkat ke pasar untuk menjual hasil panen. Setiba di pasar, ada beberapa tengkulak atau yang biasa dipanggil Tauke menghampiri mereka. Apa itu yang mau dijual, Inang? Tegur Tauke Natal. Kami bawa jahe ini. Jawab Rosmida. Cok, kulihat dulu. Tauke Natal mengambil satu rimpang jahe dari dalam karung. Ah, bolehlah aku beli jahe ini 1 kilonya 7.000 ya, Inang. Apa? Murah kali kau kasih harga ke kami. Jawab Rosmida marah. Matanya melotot ke arah Tauke Natal. Ya, memang sekarang harga pasarannya segitu, Inang. Jawab Tauke Natal sekenanya. Ah, kau kira kami tak tahunya harga pasar jahe sekarang? Sahut Rosmida kesal. Ya, kalau mau ku beli. Kalau tidak mau ya sudahlah. Jawab Tauke Natal sambil berlalu meninggalkan Rosmida. Enak kali kau ngomong. Tak maulah kami jual ke kau. Kami yang tanam, kau yang untung. Timpal Rosmida tak kalah sengit. Seorang Tauke yang lain datang menghampiri. Boleh kulihat jahenya, Inang? Tanya Tauke Saud. Dia mengambil satu rimpang jahe, mengamati, lalu memasukkan kembali ke karung. Ah, bolehlah aku beli jahe ini 1 kilonya 8.500 ya, Inang. Janganlah ditawar segitu harganya, Tauke. Kami mau jual jahe ini 12.000 sekilonya. Jawab Rosmida. Wah, kalau segitu harga yang Inang minta, itu tinggi sekali. Aku kasih harga sudah bagus itu, Inang. Harga jahe sekarang juga sudah mulai turun. Jawab Tauke Saud sambil pergi meninggalkan Rosmida. Seorang Tauke yang lainnya datang menghampiri. Jahe itu, Inang. Boleh kulihat? Tanya Tauke Sihar. Dia mengambil rimpang jahe dari dalam karung, mengamati, lalu memasukkannya kembali ke karung. Ah, kubelilah jahe ini 1 kilonya 10.000. Hah? Cemana, Inang? Janganlah ditawar segitu, Tauke. Kami minta harga 12.000 sekilonya. Tauke lihat sendiri, jahe kami kualitasnya bagus. Tidak ada yang busuk-busuk. Rimpangnya juga besar-besar. Kalau ditawar segitu, manalah kami dapat untung? Jawab Rosmida. Iya, tapi harga jahe sekarang itu sudah turun, Inang. Aku pun harus mengeluarkan uang untuk mengemas jahe ini. Dan juga harus mengirimnya keluar daerah dalam waktu yang cepat. Biaya kirimnya harus yang ekspres, Inang. Nah, biaya kirim itu juga mahal kali harganya, Inang. Ah, begini sajalah ya. Biar kita sama-sama enak lah ya. Aku tambah jadi 10.500. Ah, cemana, Inang? Biar sama-sama dapat untung lah kita, walaupun tipis. Cemana? Cobalah Inang cari Tauke yang lain. Belum tentu mereka bisa kasih harga sebagus aku. Jawab Tauke Sihar. Tampak Rosmida berpikir sejenak. Dengan penuh pertimbangan dan hari semakin siang, akhirnya transaksi jual-beli pun dilaksanakan dengan Tauke Sihar. Siang itu, ketika masyarakat adat Ompu Umbak Sialagan sedang menggarap kembali ladang mereka, tiba-tiba datang sepasukan polisi dengan seragam lengkap dan menyandang senjata laras panjang. Melihat itu, semua orang yang ada di ladang seketika berdiri berjajar membuat pagar betis untuk menghadang para polisi agar tidak memasuki lahan ladang mereka. Bapak, pihak TPL sudah memperingatkan kepada masyarakat di sini untuk tidak lagi menggarap lahan ini, karena lahan ini milik TPL. Kata komandan polisi kepada Amang Rusiman. Ini tanah kami, tanah warisan leluhur kami. Kami berhak atas tanah ini. Jawab Amang Rusiman dengan marah. Kalau memang tanah ini milik masyarakat di sini, mana buktinya? Ada sertifikatnya, ada izin pengelolaan lahan ini. TPL sudah berulang kali melarang masyarakat untuk tidak beraktivitas di lahan ini. Ini namanya perampasan lahan. Ini ada hukumnya. Cecar komandan polisi. Enak kali bapak ini bicara. Bukan kami yang merampas lahan ini, tapi TPL yang sudah merampas tanah ulayat kami. tanah warisan leluhur kami. Sudah berapa ratus hektar tanah adat kami dirampas oleh TPL? Jawab Rosmida dengan sengit. Ibu, jangan ibu menjadi provokator untuk memicu keributan di sini. Bentak seorang prajurit kepada Rosmida. Hei, apa kau bilang? Kau bilang aku provokator? Hah? Tahu apa kau? Bagaimana rasa kau kalau tanah warisan nenek moyang kau dirampas tapi malah kau dituduh merampas? Hardik Rosmida ke prajurit tersebut. Ibu jangan bicara begitu. Nanti ibu bisa kami tangkap. Kami tidak pandang bulu, meski ibu seorang perempuan. Ancam komandan polisi. Oh, jadi bapak cuma beraninya sama perempuan, ha? Kalian pikir walaupun aku perempuan terus aku takut dengan ancaman kalian, ha? Takut dengan moncong senjata kalian? Eh, kalian lahir dari rahim perempuan, kan? Ha? Jawab Rosmida dengan nada marah. Mulai hari ini, semua kegiatan di lahan ini dihentikan sampai ada hasil mediasi antara perwakilan masyarakat dengan pihak TPL. Perintah komandan polisi. Tidak bisa. Kami akan terus mengolah lahan ini karena ini adalah peninggalan leluhur kami. Sampai kapanpun lahan ini milik kami. Sampai titik darah penghabisan, kami tetap berjuang mempertahankan tanah ini. Teriak Amang Rusiman yang membangkitkan semangat perlawanan kepada seluruh masyarakat adat yang hadir di ladang. Perdebatan antara masyarakat adat Ompu Umbak Sialagan dengan polisi tidak lagi terelakkan. Begitulah kisah hidup masyarakat adat Ompu Umbak Sialagan. Tanah yang subur menghasilkan panen yang berlimpah dan menjadi berkah, tapi persoalan penguasaan wilayah adat atas nama negara demi keuntungan sebuah perusahaan atau kelompok dan harga hasil panen yang ditentukan oleh para tengkulak masih menjadi persoalan hidup mereka. Naskah dan pencerita Ira Wita. Musik montase Mogan Pasaribu. Nah, Sobat Nusantara, nantikan kisah-kisah lainnya dari cerita adat di Radio Gaung Aman. Akhir kata, saya Titi Pangestu mohon undur diri. Salam masyarakat adat, berdaulat, mandiri, bermartabat. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.